إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab. Jadi fi syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Assalamu al-Qur'an rahimahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin telah kita membaca tentang bab majaan fil iksami Allah, yaitu bab tentang pembahasan peringatan terhadap sumpah atas nama Allah, yaitu sumpah yang mengandung arti mendahului atau lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya seseorang yang bersumpah atas nama Allah, orang tersebut tidak akan diampuni Allah. Ini berarti lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Mengampun. Maka dengan perbuatan tersebut justru Allah SWT membatalkan amalan-amalan orang yang bersumpah dan memberikan maghfirah atau ampunan kepada orang yang berdosa tersebut. Qala asy-Syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Tahrimul halaf ala Allah, haramnya bersumpah dengan nama Allah, atas nama Allah, yaitu sumpah yang mengandung arti mendahului atau lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hasanah yang kedua, tahrimul ta'ala ala Allah, haramnya merasa tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat sombong lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asalisah isbatu sifatil qali lillahi ala wajhin yaliku bi jalali, yang ketiga ditetapkannya adanya sifat Allah SWT berbicara sesuai dengan kepantasan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi'ah wujubul ta'adub ma'allahi fil aqwali wal ahwal, wajibnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam ucapan maupun segala hal. yaitu diantaranya tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bayan si'ati fadlillahi wa rahmati. Yang kelima, keterangan adanya keluasan keutamaan Allah SWT dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah SWT zat yang maha pengampun, memberikan ampunan kepada siapa yang memang dia minta ampun dan merasa bersalah. As-sadisah al-amalu bil khawatim. Yang keenam, amalan-amalan itu tergantung pada akhir kehidupannya. Sebagaimana contoh dari dua orang ini, yang pada asalnya satu ini orang saleh, yang kedua orang ahli maksiat. Tatkala orang yang saleh tersebut berbuat sesuatu yang besar, berbuat lancang terhadap Allah SWT, akhirnya akhir kehidupannya jelek. Akhirnya akhir kehidupannya jelek, yaitu apa? Amalan-amalan dia selama yang dia lakukan hilang, batal, hapus, karena perbuatan lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang ahlul maksiat pada akhirnya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tentunya apa? Seorang yang merasa bersalah tatkala berbuat kemaksiatan tersebut. Sehingga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Asabiyah kat yufaru lisasin bisababi ghairihi. Yang ketujuh, sering atau terkadang seseorang itu diberikan ampunan karena sebab orang lain. Seperti di dalam hadis ini ya, seorang ahlul maksiat bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT karena apa? Karena dia diteror ya kan, didolimi. Dengan apa? Dengan mengatakan Allah SWT tidak akan mengampunimu. Teror, kezaliman. Namun teror dan kezaliman tersebut bahkan besar di sisi Allah SWT, mengandung kesombongan dan kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan Allah SWT memberikan ampunan bagi seorang ahli maksiat tersebut dan justru memberikan sanksi kepada orang yang saleh tersebut. Atau mungkin dengan sebab yang lain ya kan, seseorang yang terzalimi ya, seorang yang terzalimi di dunia kemudian tidak membalas kezaliman tersebut, maka nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dia akan mendapatkan balasan dari orang yang mendzalimi tersebut. Balasannya apa? Balasannya bisa jadi dosa-dosa orang yang terzalimi tersebut diangkatnya, diberikan kepada orang yang menzalimi dirinya. Esaminah yang ke-8, kat yuhbitul am yuhbatul amalu min ajli kalimatin. Sering atau kadang amalan-amalan ini dihapus karena sebab satu kalimat saja. Karena satu kalimat saja, satu kalimat yang benar-benar mengandung maksiatan yang besar, satu kalimat yang mengandung dosa yang paling besar. Itu apa? Lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendahului Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sebab amal-amalnya habis hilang. Kenapa? Karena saking besar dosanya. Kemudian at-tasi'ah tahrimu tuhjar fadlullahi wa rahmatih. Tahjur, haramnya menghalangi keutamaan Allah dan rahmat Allah untuk diberikan kepada orang lain. Jangan sok apa menutup pintu-pintu rahmat Allah. Jangan sok menutup keutamaan-keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada orang lain. Haram. Itu menyangka bahwasanya seseorang apa tidak akan mendapatkan rahmat, menyangka bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih hidup, dia masih bisa diharapkan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin yang dilakukan besar, namun justru kita mendoakan kebaikan kepada orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang besar. Dan juga tidak ketinggalan lagi, yaitu haramnya sikap berbangga diri, merasa dirinya menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, kemudian meneror saudaranya yang berbuat maksiat. Tidak boleh. Dan berlaku sombong terhadap Allah SWT, lancang terhadap Allah SWT dan membanggakan dirinya bahwa dirinya seorang yang saleh, seorang yang banyak ibadah, namun amalan yang kecil, amalan yang sedikit bisa menghapuskan pahala-pahala yang banyak yang dia kumpulkan selama ini. Alhamdulillah. Kala syarih rahimahullah ta'ala munasabat hadisi lilbab, pesan hadis terhadap bab haisudal hadis ala tahrim iksam ala Allah, dimana hadis ini menunjukkan atas haramnya bersumpah atas nama Allah yang mengandung arti mendahului ketentuan atau memastikan seseorang yang tidak tahu. Lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Munasabah hadis ini tauhid, tauhid sesuai hadis ini terhadap tauhid sahih sudah al hadis ala tahrim al iqsam ala Allah. Di anna dzalika di anna fi dzalika hatman li huquqir rububiyyati wal uluhiyyati. Ketika munafin di tauhid. Di mana hadis ini menjelaskan haramnya bersumpah atas nama Allah yang mengandung arti lancang terhadap Allah SWT, karena sikap tersebut atau ucapan tersebut akan menghancurkan hak-hak rububiyah Allah SWT dan menghancurkan hak-hak ketuhanan atau yang disembah bagi Allah SWT, dan ini merupakan perkara yang akan menghilangkan tauhid. Mula hadas sebagai perhatian wa jam'u bainal hadisil bab wa qalihi sallallahu wa baina qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan menggabungkan antara hadis di dalam bab ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama 'alallahi labarruhu. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, sungguh dia Allah SWT akan mengabulkannya. Karena iqsama 'ala Allahi haraman. Karena bersumpah atas nama Allah yang mengandung arti mendahului ketentuan Allah ini haram. Wa mubtil li'amal, atau menghapuskan amalan-amalan. Idza kana 'ala jihatil hajar 'ala Allah. Apabila sumpah tersebut maknanya mengharamkan atau menutup atas ketentuan Allah SWT, wal idlali alaihi, dan mengandung arti lancang mendekati Allah SWT, lancang terhadap ketentuan Allah SWT. Amma idza kana 'ala jihati hasan husnul dzan billahi fa innahu yajuz. Adapun jika sumpah atas nama Allah ini dari dengan sisi husnul dzan, berbaik sangka terhadap Allah, maka boleh. Maka boleh. Seperti apa? Seperti sumpahnya Sa'd bin Abi Waqqas tatkala dituduh merampas milik tanah ya dari seorang wanita. Kemudian saat berkata, wallahi kalau tuduhan engkau salah, maka semoga Allah SWT akan membutakanmu dan akan mematikanmu masuk ke dalam lubang Benar. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah benar, tujuannya keliru dan salah. Dan menjadi resah ya, menjadi keresahan. Menuju orang-orang baik merampas tanah. Akhirnya si penuntut tersebut matanya buta, kemudian dia berjalan masuk ke dalam lubang sumur, akhirnya meninggal. Banyak kisah-kisah. Itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang berbuat kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jadi yang ditujukan atas haramnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung arti melancang atau mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menginjak bab selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Bab tidak bolehnya seseorang meminta syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah SWT menjadikan perantara kepada makhluknya untuk memberikan pertolongan. Meminta kepada Allah SWT agar seorang dari makhluknya dijadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata orang tersebut, ya Rasulullah, nuhikatil anfusu waja'al iyalu wa halakatil amwalu. Wahai Rasulullah, telah binasa jiwa-jiwa manusia dan telah terjadi kelaparan yang menimpa keluarga-keluarga, atau menimpa kelaparan dan kesengsaraan menimpa manusia, dan telah hancur harta-harta. Yaitu nuhikatil anfusu, yaitu telah lemah badan-badan, badan lemah karena begitu gersang, paceklik, akhirnya lemah badannya, kurang makan. Dan hancur harta benda, ya, ternak-ternak, karena tidak ada rumput-rumput, akhirnya apa? Mati ya. Dan juga bahan makanan tidak ada, tumbuh-tumbuhan kalau mati otomatis ternak juga mati, padahal manusia sumber makanannya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Fastasqi lana rabbaka, maka mintalah kepada Rabbmu hujan untuk kami. Maksudnya mintalah engkau kepada Rabbmu hujan untuk kami. Itu maksudnya atau berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Sesungguhnya kami minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melaluimu, memberikan syafaat melaluimu. Boleh enggak? Istilahnya Allah SWT menjadikan perantara agar Allah SWT menjadikan engkau wahai Rasul jadi perantara. Alaika. Itu bahwasanya yang dimaksud adalah seorang Arab tersebut ingin agar Allah SWT menjadikan menolong kepada Rasulnya, Rasulnya yang menjadi penolong. Melalui engkau, melalui Rasulnya. Boleh gak ini? Boleh ya, karena Allah SWT tidak butuh perantara nabinya. Wabika ala Allah, dan juga kami meminta kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan perantara dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan wabika di sini kepada Rasul ya. Dan denganmu dan melalaimu wahai Rasul kami minta pertolongan kepada Allah. Boleh enggak ini? Enggak boleh ya kan? memohon kepada Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Boleh enggak? Enggak boleh. Rasul diminta-minta. Babikana astasfi'u ila Allah azza wa jalla. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Dengan perkataan tersebut, maka Rasulullah SAW bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Terus Rasulullah SAW mengucapkan tersebut sehingga sampai terlihat kemarahan yang ada, yang kemarahan Rasulullah SAW di wajah-wajah para sahabatnya. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, atadri ma Allah?" Celaka engkau. Engkau tidak tahu keagungan Allah. Inna sya'nallahi a'dhamu min dzalik. Sesungguhnya perkara Allah SWT lebih besar, lebih agung daripada yang demikian. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya Allah SWT tidak boleh dimintai pertolongan melalui seorang dari makhluknya. Berdasarkan hadis rawahu Abu Dawud. Itu bahwasanya Allah SWT zat yang maha agung. Maksudnya Allah dari menjadikan penolong melalui seseorang. Karena seluruh kerajaannya ini di bawah pengatur Allah SWT secara mutlak. Nah, soal muslim rahmatullah, sehingga kita tidak boleh meminta-minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah syafiq nih, ya Rasulullah syafiq nih, tidak boleh. Kalau kita berharap di dalam hati, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, boleh tidak? Boleh tidak? Kalau berharap boleh, kalau berharap boleh, namun tidak boleh meminta. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berharap boleh di dalam hati. Semoga Allah SWT mengizinkan Rasulullah Sallam untuk menolongku nanti di hari kiamat. Boleh berharap. Adapun kalau meminta dengan kata-kata memohon kepada Rasulullah, maka ini termasuk kesyirikan. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara, tidak boleh. Allah SWT tidak butuh perantara. Bahkan kalau kita minta syafaat, langsung minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syafi'ni, boleh. Ya Allah Subhanahu wa taala, tolonglah aku. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menolong. Adapun kita meminta kepada Rasulullah tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perantara-perantara dari makhluk-makhluknya walaupun itu Rasul. Ini yang perlu digarisbawahi dan dibedakan. Qala syarih rahimahullah ta'ala as-sahrul ijmali global di dalam hadis tersebut yukhbiruna Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Sahabat Jubair bin Mut'im rahimahullah radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita, ana rajulan min al-a'rabi syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang dari Arab pedalaman, Arab Badui, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fin nasi min qahtin wa jadbin wa talabin minallah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga seorang Arab Badui tersebut mengadu tentang keadaan manusia yang tertimpa gersang, tertimpa kekeringan, paceklik. Sehingga orang tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayas'alallaha ayarfa'a ma bihim min karabin wa dayyikin. Yaitu Arab Badui tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar menghilangkan atau mengangkat apa yang menimpa manusia dari kesulitan dan kesempitan. Diinzalil ghais, dengan diturunkan hujan. Boleh ya di sini, ya sampai di sini. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.